بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. طيب، pembahasan terakhir sampai adab yang keberapa؟ Adab yang keenam. Intinya tentang masalah seorang hendaknya perhatikan dalam menulis. Jangan menulis dengan tulisan yang kecil. Tayyib. Karena apa? Karena nanti akan merepotkan sendiri. Istamir. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh jemaah Allah Ta'ala. Wal kitabatu bil hadri aula min matani li'annahu akbar. Qalu wala yakunu al-qalamu sulban jidda sulban jidda bayanahu surat al-jari wala rafwan wala sallahu alayhi jifar kaisin dan tidaknya dia menulis dan penulisan dengan tinta itu lebih bagus daripada dengan pulpen. Apa bedanya hiber dengan midan? Hah? Sama-sama tinta, cuman jenisnya apa? Nah, intinya bahwasanya hiber itu lebih lama, nah, dan tidak gampang luntur. Kalau di tempat kita. Nah, makanya lebih bagus dengan apa? Dengan pena, ya, dengan ballpoint itu daripada menggunakan apa? Yang tinta, yang jelly biasanya. Jadi kena air kan biasanya dipakai, ya kan? Tapi kalau yang ballpoint pilot itu, yang pilot biasanya kena itu enggak luntur, kena air enggak luntur. Tapi coba untuk pakai yang 6 ballpoint dengan tinta. Misalnya apa itu? Yang biasanya runcing itu apa? Ya kan? Yang isinya kayak spidol itu. Nah, itu cepat sekali apa? Luntur. Karena air saja luntur. Nah, yang seperti ini dijauhi. Jadi memilih di sini beliau membimbingkan untuk memilih alat tulis. Jadi ini alat tulis enggak yang murah ya, Pak. Kalau dulu zaman saya ada merek Faster. Saya kecewa berat itu. Faster Masya Allah untuk nulis memang seperti namanya fast, ya, cepat. Tapi juga cepat luntur. Setelah itu di belakangnya langsung apa? Langsung membang. Jadi apa? Menyebar tulisannya. Jadi merusak. Nah, dulu kalau di Yaman juga ada sebagian yang demikian. Akhirnya kita lebih senang kalau ada teman-teman berangkat titip 6 pilot, ya. Titip pulpen pilot. Dan ini ujar loh, Pak, lebih lama dan lebih bagus di kuku, tidak tembus, ya. Walaupun harganya mungkin di atas yang lain. Nah, jadi jangan suka milih pulpen yang sembarangan, dalam artian model-model baru ini banyak. Memang kadang lancar ya kan, tulisannya lebih tebal. Tapi nanti antum perhatikan setahun sudah apa? Biasanya sudah nyebar, beler-beler. Ini maksud sama penerapan pada zaman kita seperti ini. Terus. Janganlah seorang itu menulis dengan pena yang terlalu. Janganlah seorang itu terlalu menekan penanya sehingga menghalangi dari tempat menulis. Walayakun al-qalam salban jiddan fayamna'u sur'at al-jari. Jangan sampai pena itu begitu keras, ya, keras sekali sehingga menghalangi dari dan kecepatan dalam menjalankannya karena terlalu keras, terlalu runcing. Nah, wala rakhwan fayasra'u ilaihi al-jafa. Dan tidak boleh apa roh terlalu apa lentur, terlalu lembek. Nah, jangan sampai terlalu lembek sehingga apa, sehingga cepat nah habisnya. Faqala ba'duhum idza aratta an yajuda khattuka fa'atil jalfataka wa asminha wa harrif qittataka wa aymanaha. Sebagian mengatakan, dan yang mengatakannya adalah Abdul Hamid bin Yahya Al-Katib, Abu Yahya Al-Katib Al-Syahir, ahadu man yudrabu bihil matal fil kitabati wal balawah, seorang penulis yang masyhur. Nah, yang dijadikan apa permisalan dalam penulisan dan dalam ilmu balawah. Kata beliau, idza aradta an yajuda khattuk, jika engkau ingin tulisanmu bagus, fa'atil jilfatak. Jilfah minal qalam ma baina nam mibrahu ila sunnatihi. Naam. Wa yuftah. Wa minhu qawlu Abdul Hamid bin Salam ibn Qutaybah wa ra'ahu yaktubu radian. In kunta tuhibbu an tajuda khattuk fa'atil jilfatak wa asminha. Ini tentang apa? Pena dulu, pena zaman dulu, kan. Nah, pena zaman dulu kan penanya tutul, enggak kayak tempat kita zaman sekarang. Jadi satu berapa kali tutul. Nah, kalau ingin bagus, nah perpanjang jilfahnya. Kain jilfah yaitu bagian dari pena. Nah, antara mibrah, antara tempat untuk ditutulkan dengan apa? Dengan apa penanya? Nah, dan dengan apa penyambungnya itu. Baik. Tapi ini sekarang juga tidak berlaku. Kemudian perbesar. Pernah lihat pena tutul? Nah, kalau saya masih di pondok itu masih mati. Nah, kenapa? Karena bisa dibuat runcing sekali sehingga tulisan kecil. Nah, tulisan kecil. Kalau mereka belajar kitab kuning, kawan. Kitab kuning kan enggak seperti ini. Tulisannya kecil-kecil. Makanya kita kalau sudah ngaji sama kiainya sudah enggak pernah dibaca lagi. Kecil sekali. Harus penanya itu pun harus kecil sekali. Namanya disahsai. Maksudnya apa? Apa yang dibacakan kiainya kita, nah, kita tulis artinya, maknanya. Nah, dan ditulis di bawahnya. Itu harus cari pakai pena tutul. Nah, ini sebagian yang masih kolot-kolot. Dan dulu pondok sana memang pondok kolot. Gaib. Masih pakai. Jadi bagian yang untuk nempelkan ada kayu, kemudian ada matanya. Nah, ini yang dimaksud digemukkan, bagian ini yang untuk pegang ini digemukkan kan kayu ke atas. Ya, semakin ke atas semakin kecil. Nah, diminta oleh penulis ini wa asminha, gemukkan, perbesar bagian situ sehingga apa? Megangnya enak. Nah. Nah, wa harrif qittataka wa ayminha. Wa ayminha. Kemudian apa? Bengkokkan matanya, yaitu mata pena itu bengkokkan dikit dan enggak bengkokkan ke arah kanan. Karena kalau lurus memang sulit untuk nulis, tapi kalau ada bengkok dikit itu akan lebih bagus nulisnya. Nah, Itu maksudnya. Cuman ini yang paling benar ada tidak dipakai pada zaman sekarang. Intinya bagaimana seorang menulis bagus. Walta kulisikin had datan jiddan dan libaroyatil aklami. Dan naknya pisau itu sangat tajam. Untuk apa? Untuk mengasah pena-pena. Wakashtil waraki khasatan wala tastakmil fi ghairi dhalik. Nah, dan yang untuk apa menyusun lembaran-lembaran ini juga harus dikhususkan. Jadi pisau yang untuk meruncingkan dikhususkan. Nah, yang untuk menata lembaran-lembaran kertas juga dikhususkan. Jangan digunakan untuk selain itu. Waliyakun mayakitu alaihi lukalamu salban jiddan wahum yahmadun al-qasbal farisi al-yabis jiddan wal-abinu sasalba as-saqal. Ini semuanya tidak kita pakai. Ya. Nah, dan yang digunakan untuk apa, kawan? Untuk ngasah tadi. Ya, yang digunakan untuk bikin kolamnya ya harus pisau yang lancip. Kemudian untuk tadi ngasah apa ujungnya itu juga apa? Harus yang keras, asahan biasanya. Kalau kita dulu ya pakai asahan ini, asahan mungkal. Nah, diasah gitu sehingga bagus. Nah, mereka memuji atau menyukai menggunakan fasbul harisi yang sangat kering atau abinus yang keras. Ini nah, biasanya memilih kayunya dan memilih apa yang untuk pengasahannya. Karena sekarang ya pilih merek yang bagus ya, yang tidak mudah luntur, tapi untuk menulis bagus dan cepat. Itu saja. Nah, ini poin terpenting dari adab yang keenam. Intinya apa? Jauhi penulisan yang terlalu lembut, terlalu kecil. Kemudian pilih pena yang apa? Yang tidak cepat pudar. Itu inti dari pembahasan. Adapun yang disebutkan oleh jamaah ini pada zaman sekarang kemungkinan ada tidak dipakai. Nah, penggunaan pena-pena yang demikian. Dan kita banyak bersyukur kemudahan yang ada. Kertas pun masya Allah, nah mudah kita dapat. Bahkan sekarang menyimpan tulisan pun, seandainya kita tulis di komputer bisa tertulis, tersimpan lama, mengeluarkannya pun cepat. Nah, ini kemudahan yang Allah berikan, yang wajib disyukuri dan dimanfaatkan. Nah, kaidah dan alhamdulillah.